Bagno. Des fois, des fois. Natandi ma bokwe fwenye. Elenge na chaki mote maeyo azoki. Lelo na zui mobali pona bima na ye ture. Likwa likwa ya kobeta wapie. Pona kende kota la danse asika. Oyo bauti nango morovia. Pena Sierra Leona Abidjan. Nalinga katango nyoso pembeni nangai. Nalinga katel mosika oye akende. Yeike pasi mama. Pembeni, pembeni. Elenge na chaki mote maeyo azongi. Lelo na zui mobali pona bima na ye ture. Lipwa lipwa ya kobeta wapie. Pona kende kota la danse asika. Oyo bauti nango morovia. Pena Sierra Leona Abidjan. Nalinga katango nyoso pembeni nangai. Nalinga kate mosika oye akende. Yaike mpase mama. Yaike mpase. Oye ye. Yaike mpase. Thank you. capitán.